بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أمدنا بأموال وبنين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد. Pendengar RRI yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Senang sekali rasanya kita bertemu dalam kajian tafsir Syekh Sya'rawi melalui radio yang kita cintai ini dalam rangka mempertebal pengetahuan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kajian kita pada saat ini adalah surah Al-An'am ayat yang ke-124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu sayusibu alladhina ajramu saghharun 'indallahi wa 'adzabun shadidun bima kanu yamkurun. Apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpakan kehinaan di sisi Allah dan siksaan yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Pendengar yang berbahagia. Ayat ini terkait erat dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa pada setiap saat, pada setiap tempat atau negeri, ada para pendosa atau pembuat kejahatan yang senantiasa melakukan makar, yang tidak senang kalau manusia atau orang lain tentram untuk melaksanakan proses kehidupan mereka, baik itu agama yang sifatnya ukhrawi ataupun yang bersifatnya duniawi dan pengembangan mereka sebagai makhluk ciptaan Allah. Di dalam ayat ini Allah melanjutkan kepada mereka-mereka, orang-orang yang melakukan dosa atau pembuat kejahatan, bila datang kepada mereka satu ayat, mereka akan berkata, kami tidak akan beriman kepada Allah sampai diberikan seperti apa yang pernah diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Ini adalah alasan ketika mereka tidak beriman secara mutlak dan tuntas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seolah-olah mereka percaya, tetapi pada dasarnya mereka telah mengolok-ngolok dan berusaha untuk mendikte Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mereka juga diberi mukjizat. Masih nyambung kok. Pendengar yang berbahagia, bahwa mukjizat itu sendiri adalah hak prerogatif Allah kepada siapa yang diberikannya. Nah, kalau mereka-mereka yang pendosa tadi ingin melihat mukjizat di hadapan mereka, jadi seolah-olah mereka mendikte Allah agar mukjizat itu diberikan bukan atas kehendak Allah tetapi atas kehendak mereka. Jadi sebenarnya kata Allah, mereka tidak beriman dalam artian yang sesungguhnya. Seorang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman mutlak kepada Allah, tidak berdasarkan sebuah pertimbangan atau keinginan. Nah, maka Allah menjawab, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah lebih tahu kepada siapa dan di mana Dia akan meletakkan kerasulan tersebut. Artinya kalau bahasa sederhananya, jangan diatur. Allah tidak perlu diatur oleh manusia. Dia lebih tahu kepada siapa risalah itu diberikan. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya penunjukan atau peletakan risalah itu bukan sembarangan. Nah, kalau kepada mereka-mereka pendosa ini diberikan mukjizat, lantas mereka mengaku menjadi nabi, betapa hancurnya dunia ini kalau risalah kenabian yang memang mulia dan suci dengan gegabah diberikan kepada mereka-mereka yang pendosa dan mengingkari Allah. Maka Allah mengatakan itu urusan hak prerogatif Allah, tidak perlu manusia mempertanyakannya. Sayusibul ladzina ajramu shagharun indallah. Maka apa yang diancamkan Allah akan terjadi. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan kejahatan akan ditimpakan oleh Allah kehinaan di sisi Allah. Jadi kalau sudah kehinaan di sisi Allah, di sisi manusia sudah pasti. Wa azabun syadid, dan azab yang sangat pedih. Dan nanti di akhirat akan mendapat azab yang pedih. Bima kanu yamkurun, akibat dosa, akibat kesalahan dan tipu daya yang mereka lakukan. Jadi pendengar yang berbahagia, di dalam ayat ini ditegaskan lagi keberpihakan Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi kebencian dan kemarahan Allah kepada orang-orang yang melakukan dosa, kejahatan dan tidak mengakui tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di studio sudah ada Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal Arifin. Kepada beliau berdua dipersilakan. Iya, menarik Ustaz ini Ustaz Hanafi, bahwa gambaran yang Allah berikan dalam keterangan lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah, kami tidak akan beriman sampai kami diberikan sebagaimana yang diberikan kepada para rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah alasan-alasan yang berangkat dari tidak adanya iman di dalam jiwa atau kurangnya iman di dalam jiwa. Nah, kalau kita lihat ternyata fenomena kehidupan sekarang ini juga banyak sekali yang mencari alasan-alasan sebagaimana yang tergambar di dalam keterangan ayat ini. Saya masih sibuk, belum bisa pergi haji, sedangkan duitnya banyak. Iya, tapi gara-gara alasan sibuk dia tangguhkan. Aduh, nanti sajalah pakai jilbab, kan masih muda, tunggu tua. Ini juga alasan-alasan ya. Artinya, kalau kita mau melihat ternyata fenomena tentang alasan-alasan yang tidak pada tempatnya ini atau yang sebenarnya melanggar aturan-aturan syariat, itu terkadang menjadi bagian daripada budaya masyarakat khususnya untuk saat sekarang ini. Nah, Ustadz Hanafi, ini kan berangkat dari pemahaman atau keimanan yang dangkal atau pemahaman terhadap agama yang tidak begitu mendalam. Bagaimana cara memahamkan mereka ini agar tidak meletakkan alasan-alasannya untuk hal-hal yang tidak tepat? Ya, sebenarnya keberimanan seseorang sangat terkait dengan pola pikir terhadap agama itu sendiri. Jadi kalau mau dirubah bagaimana cara pandang agama terhadap agama, maka pola pikirnya harus dirubah tentang akidah. Sebenarnya setiap orang yang meyakini Allah dengan pasti, dengan totalitas, maka dia tidak ada lagi semacam ucapan menunda atau meminta waktu, karena perintah-perintah itu bersifat menyeluruh dan langsung. Nah, inilah kita melihat dangkalnya atau tipisnya kadar keimanan masyarakat saat sekarang ini ketika mereka menunda untuk berbuat baik, untuk melakukan ketaatan atau meninggalkan maksiat. Jadi saya melihat di sini termasuk juga menipis atau hampir tidak memahami bagaimana sebenarnya akhirat, yaitu adanya neraka, adanya surga. Karena apa? Saya melihat sekarang kehidupan manusia yang serba hedonisme, serba boleh, serba materialisme telah menutup nilai-nilai akhirat dari pandangan mereka, sehingga mereka tidak percaya kalau apa yang dijanjikan Allah, azab yang pedih, tidak lagi menjadi sebuah pertimbangan dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Ya, atau mungkin juga kelalaian ini itu bisa menimpa siapa saja, bahkan terhadap orang-orang yang notabene adalah orang-orang yang saleh. Ada satu kisah pada masa Umar ya, Umar bin Abdul Aziz, ketika dia kecapean untuk menerima tamu, ada seseorang yang sangat membutuhkan bertemu untuk menceritakan tentang kondisinya, tapi dia tolak, besok saja. Akhirnya dia keluar dari kamar dan bertemu dengan anaknya. Si anak bertanya, "Ayahanda, kenapa engkau tolak tamu tadi?" Katanya, "Besok aku akan jawab, aku akan temui dia." Apa kata sang anak, "Ayahanda, apakah ayah merasa yakin bahwasanya ayah akan hidup pada besok hari?" Mendengar jawaban ini, akhirnya Umar menangis dan kemudian tidak jadi keluar dari kamar dan memanggil orang yang ingin bertemu dengan dia. Artinya inilah kelalaian manusia dan itu adalah satu hal yang biasa. Cuma bagaimana kita berusaha untuk tidak lalai dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjebak dengan sikap-sikap lalai yang tidak pada tempatnya ini. Iya, silakan Ustaz Arifin. Iya. Kalau saya lihat juga di sini sangat terkait dengan ayat sebelumnya 123. Pada ayat 123 disebutkan wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang besar. Penjahat yang besar ini mujrimiha, penjahat tapi besar. Dan mereka melakukan makar. Pada ayat 124 yang besar tadi menjadi shogharun 'indallah. Jadi yang tadinya besar menjadi tidak ada apa-apanya ketika dia melakukan kejahatan. Ini juga merupakan pandangan bagi kita bahwa yang besar, yang kecil itu bukan di hadapan kita. Kalau kita lihat tubuh manusia kan gak ada yang besar, gak ada yang kecil. Kenapa kok ini dikatakan pembesar? Karena mungkin bajunya mentereng. Ada yang melihat dari segi penampilan sehingga dia diletakkan di kursi VIP misalnya. Sementara kawan ini bajunya biasa saja diletakkan di balkon paling belakang gitu. Betul. Itu melihat dari sisi penampilan. Tetapi bagi Allah besar kecil bukan karena penampilan, tetapi adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Bagaimana hati seseorang? Ketika hatinya bersih, tidak ada niat ingin melakukan kejahatan, berarti dia adalah orang-orang yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang sebaliknya, penjahat yang besar di hadapan manusia karena mungkin dia dengan kejahatannya itu dia bisa mengumpulkan harta sehingga penampilannya oke, disebut Allah dengan shogharun 'indallah. Allazina ajramu, yang jahat itu walaupun penampilannya necis duduk di VIP tetap saja shogharun, kecil, atau bahasa lain dari kecil di sini adalah hina di sisi Allah. Ya, saya melihat juga ada hal yang patut untuk dicermati di sini bahwa keberpihakan Allah kepada kebenaran ini sangat jelas sekali, bahwa keimanan itu akan membawa kemuliaan dan akan membawa kepada kesejahteraan. Sementara kekafiran, kejahatan akan menghancurkan sistem hidup manusia. Jadi saya masih teringat mungkin pada surah Al-An'am ya, pada ayat 140-an itu disebutkan bahwa Allah memerintahkan wa auful kaila wal mizana bil qisti. Allah memerintahkan agar menyempurnakan misalnya takaran dan timbangan. Ini untuk apa? Agar terjadi proses ekonomi yang baik. Bila kita yakin pada suatu pasar timbangannya tepat, takarannya juga tepat, kita tidak mempunyai rasa sanksi untuk belanja di situ, akan kejujuran pedagangnya. Tapi bila kita melihat di beberapa tempat wisata di Sumatera Utara ini terkenal dengan timbangnya yang menipu, dan kiloannya atau takarannya yang tidak benar, kita jadi malas datang dan malas untuk belanja. Ya, jadi visit Indonesia 2008 itu tidak tercapai ya. Kenapa? Timbangan ya, karena timbangan tadi. Usahakan orang lain yang dari luar negeri mau datang, wisatawan lokal saja malas. Iya. Ya, artinya kalaupun datang tidak akan belanja. Ya, mau nah, enak-enak akhirnya tersiksa gitu ya, Ustaz ya. Iya. Jadi ketika mereka tidak belanja, ketika mereka tidak membeli sesuatu, berarti tidak ada proses perdagangan, perputaran uang. Artinya tidak ada pekerjaan di situ gitu. Tersiksa jadinya. Akhirnya kecil gitu maksud saya. Hina. Hina. Nah, tapi bila satu pasar, satu tempat objek wisata itu bagus, ramah, bahkan melebihkan timbangan. Ini saya yakin sedikit, ada bonus. Nah, itu saya yakin pasti akan mendapat apresiasi dan perhatian yang baik dari para pengunjungnya. Saya rasa itu saja mungkin dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Kita yakin mudah-mudahan inilah merupakan bagian dari proses pemahaman kita terhadap kehidupan, terhadap maksud Allah dalam Al-Quran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir.